Saya tinggal di perumahan pemiliknya orang kafir, non muslim. Tidak ada fasilitas masjid. Setelah sekian lama didesak oleh warga, akhirnya dia memberikan sebidang tanah untuk bangun masjid. Sepertinya dengan berat hati. Pertanyaan, apa hukumnya sholat di masjid yang lahannya pemberian non muslim? Di Medan, Sumatera Utara, Sultan Melayu Delhi dekat dengan Chinese non muslim, maka didirikanlah masjid. Nanti bapak ibu kalau pergi ke Medan, tolong cari daerah Pecinan. Di sana sampai sekarang ada masjid berdiri, namanya Masjid Chong Api. Chong Api, karena tanah itu dulu punya sultan, didirikan atas pemberian dia. Maka kalau tidak ada unsur kristenisasi, tidak ada unsur politis, tidak ingin meraih suara umat Islam, maka boleh menerima hadiah dari non muslim. Ditanyakan ke Buya Hamka, boleh ini Buya Hamka? Boleh. Kemudian pula apa dalilnya? Nabi menerima hadiah dari Mukaukis, namanya Jirjis, Raja Alexandria, agamanya Kristen Ortodok Koptik. Dia kirim kain putih untuk Nabi, diambil Nabi. Itu dalil boleh menerima hadiah baju. Diberinya madu asal Banha, diambil Nabi. Itu dalil boleh menerima makanan, selama makan halal, minuman kaleng, makanan kota, boleh. Selama tidak ada unsur yang haram, boleh menerima hadiah non muslim selama tidak ada unsur agama. Nah, silakan terima. Dan dalam kitab fikih Sunan Said Sabiq dikatakan, dalam bab wakaf, orang non muslim kalau dia berwakaf bersedekah langsung dibalas Allah di dunia. Makanya jangan heran mereka non muslim bersedekah kaya raya. Kenapa? Allah langsung bayar di dunia cash. Supaya apa? Di akhirat tinggal masuk neraka. Maka kalau kasihan, sayang sama mereka, ajak dia masuk Islam. Bro, friend, aku kasihan nengok kau masuk neraka, hayulah masuk Islam. Apa yang masuk Islam ini? Simple, sederhana. Jangan berikan kabar menakutkan. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunafiru, jangan buat dia lari. Basyiru, berikan kabar kesenangan. Wala tunafiru, jangan buat orang lari dari Islam. Apa melakukan tahlil 7 hari 40 hari itu bid'ah? Perbuatan tidak ada dalilnya bid'ah. Perbuatan tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalilnya tidak bid'ah. 7 hari 40 hari apa dalilnya? Quran tidak ada. Hadis Nabi tidak ada. Tabi'in ada. Allah, Nabi, sahabat, tabi'in. Ada seorang tabi'in namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, orang yang meninggal maka dia diuji selama 7 sampai 40 hari, maka dianjurkan bersedekah makanan. Misalnya orang tua saya meninggal, saya undang anak yatim 40 hari makannya saya tanggung, maka baik. Tapi jangan sampai orang susah, ngutang beras, ngutang ikan asin, ngutang bubur kacang hijau, hanya ingin memberi santunan. Maka kalau ada orang meninggal, kita yang bawakan makanan. Meninggal Ja'far, isna'u ta'aman li ali Ja'far, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Dia sudah susah, jangan kalian buat susah dia lagi. Tapi kalau ada anak orang kaya, dia mau sedekah, bagi nasi kotak, sampaikan ke hadirin. Kata sambutan dari sahibut ta'ziah, bapak ibu saudara sekalian, ini bukan ngutang, ini bukan harta warisan, ini murni harta saya. Saya memang mau bersedekah 40 hari 40 malam. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini orang kaya? Ha? Ha? Bagaimana hukumnya kalau SKPNS digadai ke bank untuk dipakai naik haji, bangunan rumah, atau modal nikah? Uang dengan uang riba, baik koperasi, baik bank, baik macam-macam, akadnya uang dengan uang riba. Aku pinjam uangmu 10 juta, aku bayar 1 juta, aku bayar 11 juta, riba. Aku pinjam 1 juta, aku bayar 1.200.000, riba. Maka jangan sampai kena riba. Uang riba dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, pahalamu tidak ada, kau tak diterima. Maka jangan heran bolak-balik pergi haji tapi tidak berpengaruh pada kepribadian. Heran saya nengok orang itu Pak Ustaz. Kenapa? Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek, sekarang enggak pakai celana sama sekali. Anak-anak kita jangan kasih makan riba. Uang riba kita suapkan ke mulutnya, dia makan. Allah mabarik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Uang riba menjadi darah, darah masuk ke dalam jantung, jantung menyemburkan darah naik ke otak. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun pendosa, pembohong. Kenapa? Karena banyak makan haram. Anak-anak berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doanya tak diterima Allah. Kenapa doanya tak diterima Allah? Mat'amuhu haram, karena makanannya haram. Dan yang paling mengerikan, di akhirat bangkit dalam keadaan seperti orang kama yatakhabbathu syaitanu minal mas, seperti kerasukan setan. Nanti ketika di akhirat nampak orang bangun sempoyongan seperti kerasukan setan, ah, ente makan riba kan? Dia pun nunjuk kita, kau lebih parah lagi. Bagaimana menurut Ustadz tentang ormas aparat membatalkan, membuarkan pengajian yang akhir-akhir ini marak terjadi? Kalau yang datang artis, dia bayar 50 juta, yang dikasih apanya? Dia joget-joget. Setelah itu duit 50 juta itu dibawanya pulang ke Jakarta, dia pun pesta narkoba. Dibiarkan, tak ada yang menghalang. Tapi orang mau kasih pengajian, ngajak orang sholat, ngajak orang jauh dari maksiat, dilarang. Apa kesalahan orang? Apa kekacauan orang? Dengarkan pengajiannya baik-baik. Ini sengaja mau mendengar komen Ustaz Somad. Nanti kalau Ustaz Somad berkomentar, komentarnya akan dikomentari. Ha, betul kan? Somad anti NKRI? Betul kan? Somad anti kebinekaan? Betul kan? Somad anti Pancasila? Maka berapa hari ini saya tak komentar. Tapi karena diminta, komentar juga. Betul kan? Bahagia sekali berjumpa lagi dengan Ustaz. Me too. Saya seorang anggota Polri, siap kapten, yang sangat mengidolakan Ustaz. Siapa yang mengatakan saya berkonflik dengan polisi? Nih, Polri mengidolakan saya. Naik rating saya nampaknya. Bagaimana hukumnya jika saya oleh pimpinan ditugaskan pengamanan kegiatan gereja, setelah itu diberi makan, minum, dan amplop? Tafadhal, jazakallah khairan. Ada Ustaz ketika ditanya, bagaimana kalau saya dapat duit? Haram! 500 ribu Pak Ustaz, haram. 5 juta Pak Ustaz. Ulama tidak sepakat dalam masalah ini. Kalau bisa, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, maka tugaskanlah umat Islam untuk urusan agamanya, tugaskan pula umat Nasrani untuk agamanya. Oh, ini tidak bisa, karena ketika misa malam Natal mereka juga beribadah. Ada agama lain, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Konghucu, ada orang Katolik. Oh, Katolik sama Protestan kan sama Pak Ustaz. Yang kalau agama ini tidak ada larangan bagi dia, tapi dalam agama Islam andai tidak juga, maka ini tugas negara. Jangan kau ikut ritualnya, anggap saja engkau sedang melaksanakan tugas negara. Atiullah, taat kepada Allah. Atiur Rasul, taat kepada Rasul. Wa ulil amri, pada pemimpin. Tapi saya sarankan bagi bapak yang punya kekuasaan, carilah dulu alternatif pertama, agama lain yang membolehkan. Tapi andai tidak, ad-darurat tubihul mahzurat, darurat tingkat tinggi. Ada mati, ada susah, anakku sedang sekolah, aku sedang kerja, rumahku belum lunas, kendaraanku lagi masih susah, kalau aku keluar dari pekerjaan ini, bla bla bla bla, maka kau terima. Bagaimana dengan makanan? Boleh menerima makanan non-muslim. Mana dalilnya? Nabi diberi hadiah asal banha, diminum Nabi, karena minuman itu tidak haram. Apakah boleh menerima hadiah pakaian? Nabi menerima kain putih dari Mokaukis, diterima Nabi. Apa boleh menerima barang? Nabi menerima bihal, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Hadiah dari Mokaukis, diterima Nabi. Ini dalil boleh menerima hadiah dengan syarat yang ketat, tidak ada unsur agama. Karena kalau sudah terkait dengan ritual, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Oh, lihat. sesuai dengan tema damai dalam persaudaraan. Kita sebagai sesama umat muslim, bagaimana kita menanggapi umat muslim Syiah? Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir yang dulu guru kami, mengatakan saya, kita tidak bisa bersama dengan Syiah dalam 5 titik. Jadi jangan katakan kata Abdul Somad. Banyak orang menghujat Abdul Somad. Abdul Somad tahu apa? Abdul Somad mengutip pendapat ulama. 5 titik perbedaan kita dengan Syiah. Pertama, mereka mengatakan wajib beriman kepada Imam 12. Siapa yang tak percaya kepada Imam 12, kafir, halal darahnya. Sedangkan kita rukun iman kita untuk minallah, wa malaikati, wa kutubi, wa rusuli, wa liyumil akhir, wa biqadri khairihi wa syarihi. Tidak ada Imam 12. Dua, mereka mengatakan setelah Nabi Muhammad meninggal, maka kekuasaan dipegang Sayyidina Ali. Maka sahabat Nabi yang mengambil kekuasaan itu kafir. Kita mengatakan Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an. Mereka mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih. Ini Somad ngawur. Mana ada kami mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih. Buka buku 40 masalah Syiah, ditulis oleh Emilia Renita. Di situ dibuatnya Abu Bakar LA laknatullah alaih. Bukunya dikeluarkan, dikopi, ditulis, disebarkan lagi oleh Miumi. Miumi, Ustaz Bakhtiar Nasir. Kenapa mati? Sabotase kah? Tiga, titik perbedaan kita, bahwa Al-Quran dia katakan Mushaf Fatimah tebalnya 3 kali Quran yang ada sekarang. Ini fitnah Ustaz Soal. Kalau memang mereka tidak percaya yang Quran sekarang, kenapa mereka tetap baca Quran yang sekarang? Mereka sebutkan dalam kitab mereka, sementara Quran yang asli datang dibawa oleh Al-Qa'im, imam dia nanti akan datang namanya Al-Qa'im. Sementara Quran yang asli datang, maka pakai aja yang KW-nya dulu. Empat, mereka taqiyah. Apa itu taqiyah? Bersembunyi. Kalau banyak orang NU, dia ngaku NU. Kalau banyak Muhammadiyah, dia ngaku Muhammadiyah. Kalau banyak Sunni, dia ngaku aku Sunni. Kalau banyak Syiah, dia ngaku aku Syiah. Kau ini sebetulnya apa? Aku Susi. Sunni Syiah. Yang kelima, apa dia? Yang kelima, mereka meyakini bada. Bada ya bedu. Tuhan tak tahu apa yang akan terjadi setelah Tuhan menciptakan, lalu kemudian dia biarkan saja terjadi. Maka ikutilah dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Karena 5 perbedaan ini yang tak bisa menyatukan kita. Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i bisa bersatu? Bisa. Antara NU dengan Muhammadiyah bisa bersatu? Bisa. Tapi ini susah, karena 5 titik ini amat sangat dalam. Mohon dijelaskan Ustaz makna dari Islam wasatiyah. Ekstrem kanan, Isa anak Tuhan. Ekstrem kiri, Isa anak zina. Orang Kristen mengatakan Isa anak Tuhan, Son of God. Sedangkan orang Yahudi mengatakan Isa anak zina, karena Maria berzina dengan Joseph si tukang kayu. Maka datanglah Islam jalan tengah. Isa bukan anak Tuhan, Isa bukan anak zina. Mal Masihu ibnu Maryama illa rasul. Isa adalah rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Islam ini wasatiyah, garis tengah. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tapi wasatiyah, moderat. Non muslim kafir, halal darahnya. Non muslim sama dengan Islam. Maka jalan tengah, non muslim itu adalah berbeda dengan kita, tapi kita tidak boleh ganggu dia. Dia saudara kita satu negara, dia saudara kita sama-sama manusia. Tapi masalah ibadah kau jangan ikut. Inilah dia wasatiyah, garis tengah, moderat. Tapi moderat bisa juga dipelesetkan orang jadi mudorot. Apa hukum sholat bersebelahan dengan wanita karena alasan sop laki-laki penuh walaupun ada tembok pembatas? Masjid Istiqlal, perempuan di sebelah kiri. Ini pasang satir tirai dari depan sampai ke kanan. Perempuan semua. Nah ini laki-laki. Bisa begitu sop kalau mau dibuat. 2 cara sop. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Sop kedua, mana tahu susah mau acara ceramah tabligh akbar. Lantai cuma 1, tidak seperti Masjid Muhammad Cheng Ho. Maka dibuat masjid bapak yang panjang, yang lebar, maka dibuat ini dari depan ke belakang, sop perempuan bisa. Yang gadis dengan yang lajang jangan dibuat di tepi, nanti kode-kodean. Saya mau tanya, apa itu doa? Untuk apa berdoa? Sedangkan takdir sudah ditentukan Allah. Kau kenapa berdoa? Aku minta sama Allah. Untuk apa doa lagi? Yang lama aja belum dikabulkan. Orang yang tidak mau berdoa, orang sombong. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Yang Allahumma yasha, Allah kuasa untuk menghapus takdir. Wayusbit, Allah kuasa untuk menetapkan. Maka kita minta berdoa. Berdoa mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa malam perang Badar, mengangkat tangan dari Isya sampai subuh. Salat tahajud berdoa. Salat tahajud berdoa. Ketika sorbannya jatuh, datang Abu Bakar Siddiq menaikkan sorbannya. Hasbuka, berhentilah kau berdoa ya Rasulullah. Nabi tetap berdoa sampai subuh. Nabi yang sudah dijamin Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, apapun yang kau mau aku kasih. Tapi dia tetap berdoa. Kita yang belum jelas STJ, status tak jelas, kenapa tak berdoa? Doa kepada Allah. Cara berdoa, tangan dibagi tiga. Pertama, tangan mengadang-adang ke langit. Yang kedua, tangan menghadap wajah. Yang ketiga, tangan dibuka. Satu, dua, tiga. Ini sekarang ada orang berdoa tangannya di paha. Kalau ada orang berdoa tangan di paha, itu artinya terserah dari Allah, mau ngasih-ngasih enggak apa-apa. Aku tidak bisa berdoa pakai bahasa Arab, Pak Ustaz. Bahasa Arab yang penting cuma empat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam. Habis itu mohon pada Allah. Mintalah apa yang mau kau minta. Pakai bahasa Makassar, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Batak, apapun Allah Maha tahu. Berdoa jangan terlalu detail. Ya Allah, aku mau jual tanah 25 meter kali 30 bersebelahan dengan Ustaz Dasan Latif, sebelah kiri pula dengan Pak Bupati Goa, di depan ada jalan raya, ya, tapi harga masih nego lagi. Jangan pula berdoa terlalu umum. Ini ada orang berdoa terlalu umum. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau aku mintakan kepadamu, tapi rasanya tak perlu aku sebutkan satu-satu, karena aku yakin kau tahu yang aku mau. Pak Ustaz, saya kerja di fotokopi. Saya dan yang punya fotokopi laki-laki, tapi pelanggan saya kebanyakan wanita. Mereka hanya datang duduk mengetik saja, tapi kadang saya juga duduk di sampingnya. Kenapa kau duduk di samping dia? Macam tak ada kursi lain. Pertanyaan saya, apakah gaji saya halal, haram atau subhat? Saya takut kena Allah, karena Allah cinta kena Allah, untuk menghindari fitnah wanita. Di zaman edan seperti sekarang, masih ada hamba yang takut kepada Allah. Allahu Akbar. Zina, narkoba, internet, Twitter, BBM, WhatsApp. Masih ada hamba Allah yang takut kepada Allah. Sementara Nabi Muhammad sudah 1439 tahun yang lalu. Mudah-mudahan anak-anak muda kita macam ini takutnya kepada Allah. Kau tetap bekerja di sana. Kau hanya suruh perempuan itu mengetik, lalu setelah itu dia bayar. Apakah per halaman atau kalau dia tanya, bang, tanya ini gimana? Jangan kau pegang tangannya. Jangan terlalu ramah. Nanti kalau kau terlalu ramah perempuan itu, ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai para habib-habib yang suka berkata kasar mengenai pemimpin? Ada saatnya kita berkata kasar, ada saatnya kita berkata lembut. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, seandainya engkau berkata kasar, hatimu keras, tentulah umat ini akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada saatnya lembut. Ustaz Abdul Somad, ada saatnya dia lembut, ada saatnya kasar. Seperti layang-layang, kadang-kadang ulur ke atas, kadang-kadang tarik perlahan. Jangan kau ulur saja nanti nyangkut. Jangan kau tarik saja sampai dia tak terbang ke atas. Kepada maling, kita mesti bicara kasar. Hei maling. Enggak mungkin, maling. Pencuri, enggak boleh. Ada saatnya kita kasar. Amar ma'ruf nahi munkar mesti keras. Man ra'a minkum munkaran, kalau kau melihat kemungkaran, falyughayyir biyadih, roba dengan tangan. Fa illam yastati, kalau kau tak sanggup dengan tangan, fa bi lisani, dengan lidah. Fa illam yastati fa bi qalbi, dengan hati. Hati artinya kau jangan ikut, tapi jangan lupa wadzalika aful iman, selemah-lemah iman. Jangan sampai imanmu lemah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Melihat banyaknya negara suku yang ingin membantai umat Islam, bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam permasalahan ini? Apakah kita harus berjihad ikut membantu saudara kita? Kawan saya berjihad ke Rohingya, berangkat dari Sumatera langsung menuju Chittagong. Chittagong itu di Bangladesh. Dari Bangladesh jalan darat masuk ke perbatasan Arakan. Dari Arakan masuk ke dalam perkampungan. Memang betul berjihad dia. Badannya tegap, pandai dia berlari, latihan tentara, masuk dia ke dalam. Saya tak bisa. Saya orangnya lemah. Saya, suara saya kuat, tapi di sana tak mempan suara. Tak mungkin saya tabligh akbar di Rohingya. Makanya anak-anak muda yang jago berkuda, yang pandai. Maka dia ikut jihad fisabilillah. Tapi jangan lupa, man jahaza ghazian, siapa yang tidak sanggup berperang, kirimkan bantuan, faqad ghaza. Saya yakin di Sulawesi Selatan bantuan luar biasa. Kami di Provinsi Riau, kami galang penggalangan dana untuk Rohingya di Sulawesi Selatan. Seluruh Indonesia mengirimkan bantuan. Ternyata rumah mereka tuh hancur oleh tentara Aung San Suu Kyi, lalu kemudian digembosi lagi oleh Asun Wiratu. Akhirnya mereka tinggal di rumah-rumah yang terbuat dari plastik hitam, plastik sampah. Itu yang disambung-sambung itu rumah. Tiba-tiba datang banjir bandang, habis rumah. Anak-anak kecil meninggal dunia. Maka kita berikan bantuan-bantuan. Yang bisa memberikan bantuan hartanya, bantulah. Tapi untuk sekarang itu sudah kita bantu. Sekarang kita fokus pada bantuan untuk lembaga pendidikan.